Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TPI, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan acara ini dan juga hadir di Masjid An-Nida TPI ini. Semoga setiap langkah kaki kita dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita datang ke sini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah perjumpakan kita kembali dalam satu kesempatan kita untuk berbuat baik, menghapuskan segala dosa-dosa kita, untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dari hari yang sudah-sudah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit mengulas bahwa kemarin kita mengkaji tentang silaturahim dan sedekah. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyusata lahu rizquhu aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Ketika kita membaca hadis ini, mungkin sedikit timbul sebuah pertanyaan. Apa korelasi keduanya itu dengan panjang umur kita? Apa korelasi keduanya itu dengan Allah tambah rezeki kita? Bagaimana bisa dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita, Allah tambah rezeki kita? Sedikit pada segmen pertama ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang memahami konteks hadis tadi. Bahwasanya dengan kita silaturahim Allah panjangkan umur kita, Allah tambah rezeki kita. Ada satu tiga tokoh dalam ilustrasi ini yang saya mau sampaikan kepada pemirsa semua di rumah. Tokoh ini yang pertama ada Udin, ada Agus misalnya. Mohon maaf kalau di sini ada Agus gitu ya. Ada Agus, ada Mamat. Nah, si Udin ini punya teman kedua tokoh ini. Dan tiba-tiba lama mereka ini sudah enggak jumpa. Lalu timbullah satu hasrat si Agus yang kedua ingin ketemu dengan kedua temannya ini. Dia dapat informasi, oh ternyata si Agus ini sakit di rumah sakit. Nah, oleh karena itu berangkatlah si Udin ini berjumpa dengan si Agus di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, si Agus bilang seperti ini, "Din, tolong bantu saya, Din. Biaya rumah sakit terlalu mahal. Saya ingin keluar di rumah sakit ini, udah mulai sembuh, tapi belum punya uang." Akhirnya, ambil satu menit lagi, saya mau lanjutin lagi. Kita insya Allah nanti kita lanjutkan, mungkin kembalikan dulu ke Ustaz Yusuf Mansur. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di segmen akhir dalam cerita tadi. Silakan Ustaz. Enggak, terusin aja tadi. Terusin. Apa-apa terus-terus. Enggak masalah nih. Baik. Nah, ketika si Udin ini jenguk temannya si Agus di rumah sakit, si Agus bilang tadi, "Din, tolong dong bantuin saya butuh biaya untuk membayar keperluan saya di rumah sakit. Habis semuanya udah dijual, cuma tinggal satu yang belum saya jual, mobil." Kata si Udin, "Udahlah Gus, jangan banyak pikiran. Yang penting sembuh dulu. Insya Allah ada rezeki, ada kesempatan saya bantu." Pulanglah si Udin ini. Di dalam perjalanan dia berpikir bagaimana cara membantu temannya yang sakit itu. Lalu si Udin ini ketemu lagi. Ide, saya mau ketemu dengan teman saya mau silaturahim, udah lama gak ketemu sama si Mamat. Berangkatlah dia ke rumah si Mamat. Nah, sesampai di rumah si Mamat, aneh dia. Ternyata si Mamat udah lebih maju daripada tahun-tahun berikutnya. Ngomonglah dia bicara, teman lama, udah lama gak ketemu, ngobrol sono sini, sampai si Mamat bilang, "Din, ana lagi usaha, ana butuh mobil nih Din, untuk membantu kelancaran usaha saya." Lalu si Udin bilang, "Mat, pucuk dicinta ulam pun tiba." "Oh, apa maksudnya tuh?" "Saya punya teman, si Agus sakit rumah sakit, dia butuh biaya. Dia mau jual mobilnya, cobalah kita lihat mobil itu, nanti sama-sama kita lihat." Oh, ternyata cocok. Dan dia beli mobil itu untuk membantu si Udin tadi, untuk si Agus tadi. Tapi insya Allah saya akan lanjutkan kembali kisah ini setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmat Ya Sedekah. Belum tuntas, masya Allah. Saya lanjutkan sedikit kisah tadi. Ternyata si Mamat membutuhkan mobil dan si Agus menjual mobil atas tadi perkara si Udin tadi. Lalu keduanya diketemukan, si Agus yang butuh biaya dia jual mobilnya, ketemu pembelinya yaitu si Mamat, dan si Mamat membeli mobil itu karena dia butuh usahanya. Si Udinlah menjadi perantara lantaran di awal tadi silaturahim. Belakangan punya cerita, ternyata si Udin meninggal. Meninggal dunia. Lalu kedua orang yang tadi dibantu cerita sama anak-anaknya, sungguh dulu bapak lagi butuh sesuatu, dibantu sama si Udin. Pun sama, yang lainnya ngomong seperti itu. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat bahwa ternyata betul kata Rasulullah, dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita. Panjang dalam arti kebaikan kita Allah kenal. Lalu Allah tambah rezeki kita ketika si Udin membantu keduanya, si Mamat ngasih kompensasi buat si Udin tadi. Begitulah kira-kira memahami satu teks hadis Rasulullah tadi, bahwasanya dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita dan Allah luaskan rezeki kita. Baik Ustaz, silahkan cerita sedikit di segmen awal tadi. Iya, iya benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah lama saya tidak berdialog dengan jamaah yang hadir langsung di sini maupun yang di rumah. Jadi hari ini saya kepengen berdialog dengan saudara-saudara semua, dengan ibu dan bapak semua. Jadi silahkan yang pada pengen ngomong, pada punya unek-unek, yang kira-kira perlu, patut saya dengar, saya persilahkan. Segmen ini kita punya berapa menit? 8 menit, ya. Siapa yang mau memulai? Ada? Sambil nanti di sela-sela kita lanjutkan sedikit tentang waqiah. Ada yang mau memulai? Jauh amat di belakang sono ya? Ya, ya boleh. Kasih Ustaz Albert deh. Ya, maju tuh. Silakan bebas, ya. Saking bebasnya tuh, bebas, ya. Sebutkan nama, apa tanggal lahir? Nomor KTP, ya. Ya kali aja gua berangkatin umroh kan. Iya. Silakan, dari mana asalnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asa Korinah, saya berasal dari Jember. Jember, ya. Iya, terus? Alhamdulillah, ini adalah keinginan saya untuk sampai di tempat ini. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Saya punya sedikit unek-unek, Ustaz. Yaitu saya adalah seorang janda. Saya juga bekerja sendiri menghidupi keluarga saya. Saya punya suatu keinginan di dalam hati saya. Umur berapa? Umur berapa tahun? Umur 33 tahun. Weh. Promosi yang bagus nih. Dokter ya. Apa tadi profesi sehari-hari? Saya membuka sebuah toko, Ustaz. Toko, ya. Yeah. Terus? Saya punya satu keinginan, yaitu saya bisa membantu ketiga teman saya untuk membangun sebuah pondok pesantren. Tetapi saya sering menemui kendala, yaitu berupa kritikan dari orang-orang di sekitar saya. Mereka mengkritik saya bahwa saya masih banyak, kamu masih banyak utang. Kenapa harus memikirkan kepentingan orang lain? Kenapa tidak kamu dahulukan seperti hutang-hutang kamu, hutang keluarga saya. Kebetulan usaha kami pernah mendapatkan kemunduran dan itu musibah bagi kami. Tapi alhamdulillah dengan doa ayah dan ibu kami, kami bisa menyelesaikan semua itu. Masih ya, hidup orang tua? Iya. Subhanallah. Ini bapak saya, Ustaz. Oh. Wah, ibu saya kalau ada yang mau maju udah ada walinya. Alhamdulillah. Ya, terus saya, yang jadi masalah, jadi yeah, kalau kita bantu ada omongan orang. Iya. Yeah. Baik, makasih. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Utat kemarin, kira-kira sebulan yang lalu pernah bicara bahwa jamaah Anida mau diajak jalan-jalan ke pondok pesantrennya Ustadz. kata ibu itu. Nah itu kapan realisasinya itu Tat? Dan saya mohon minta doanya Tat, karena visa anak saya yang mau pergi ke Amerika itu belum keluar, mohon doanya karena menyangkut keluarga kami gitu. Ke Amerika. Ya mohon didoakan supaya cepat keluar, kedutaan belum ngeluarin visa itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, dari asal mulanya dari Madiun, tapi diceger tat, depan Taman Mini ini. Iya. Ada di sana. Istrinya itu. Maaf, berdiri dulu. Silaturahim. Oh, ini. Iya, Dad. Ya, terima kasih. Baik. Satu lagi sebelum azan. Iya, ini wajah lama nih. Iya, boleh, boleh enggak apa-apa, bebas kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas izin Allah. Ibu cuma dicoba 7 hari yang bisu itu. Kena yang 7 hari. Terima kasih Ustaz, kena ada doa. Iya. Gitu aja. Gitu aja. Iya. Makasih ya. Nah, kita juga terima kasih. Kalau ada kesempatan amal, yang harus terima kasih itu kita, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya jawab lagi, nanti di tengah-tengah kita ada Adinda Fakhri, ya. Ini Subhanallah, dia yang akan baca suratul Waqiah, ya. Insyaallah nanti setelah segmen-segmen berikutnya, ya. Wabakdu, ya. Di belakang saya katanya lambang Yahudi. Coba perhatikan tuh bintangnya. Nih. Nih katanya lambang Yahudi, banyak yang SMS kayak begitu. Saya juga tidak punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Jadi kalau memang ini benar lambang Yahudi, bagaimana caranya supaya enggak begini lagi? Katanya ini lambang bintang apa gitu. Ya saya memastikan kepada pemirsa semua, tidak ada kesengajaan. Tidak ada kesengajaan, tidak ada satupun apalah. Ya, jadi insya Allah, mudah-mudahan, apa ini sudah dirubah? Oh sudah dirubah, berarti ini bukan bintang Yahudi lagi. Kemarin kayak gimana sih? Oh kemarin ada atasnya ya? Oh ini dipotong ya? Iya benar ya, ini kan satu cara tuh, bintangnya dipotong. Ya kayak menggal kepala Yahudi kan? Oh enggak ya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi itu memang terhadap kita semua. Terhadap perjuangan kita, enggak bakal redha. Tapi insya Allah saya memastikan ini bukan satu kesengajaan. Ini kekhilafan. Sengaja kemarin tidak ada yang saya balas SMS-nya. Saya diemin aja udah. Alhamdulillah saya pikir itu kecintaan jamaah terhadap saya. Ngejaga saya supaya jangan begini, jangan begitu. Termasuk cinta terhadap nikmatnya sedekah TPI. Kemarin juga banyak yang kaget dengan statement saya bahwa saya akan menjual masjid. Weh, emang siapa yang mau jual masjid? Itu kan kalau masjid itu dipakai buat Jumatan doang. Ya, eman-eman. Tapi nanti saya akan bahas termasuknya setelah kumandang azan yang berikut ini. Insya Allah. Ya duru. Ma'asmihi. Syai'un. Fil ardi. Wala fis sama'i. Wahuwa sami'ul alim. Ya itu dibaca 3 kali habis sholat subuh. Terus baca lagi sore 3 kali juga habis sholat asar. Apa fadilahnya? Fadilahnya kita insya Allah dilindungi dari mara bahaya. Nah kalau sudah kita baca, kita perhatian. Kadang-kadang kita udah baca nih yang begini-gini, tapi berdirinya masih di pinggir jurang. Paham tuh? kita udah baca nih tolak bala, tapi berdirinya masih di tengah jalan, ya ketabrak lah. Doa itu kan ada filosofinya. Salah satu filosofi doa, mbok yang berdoa itu eling, ingat dengan apa yang menjadi doanya sendiri. Insyaallah. Alhamdulillah pemirsa ya, kita semua sudah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahalanya. Ya, sebelum VT yang berikut ini tayang ya, saya tadi diingatkan sama Bapak Haji Agus mau ngajak ke pesantren, realisasinya mana? Iya, itu tuh salah satu kekurangan saya, janji melulu ya, tapi kurang realisasinya. Insyaallah antar janji lagi. Ya, dadak-dadakan aja deh ya. Terkapan enaknya kita jalan dah, ya. Rame-rame gitu ya. Iya. Insyaallah, kebetulan program iqdad itu, program iqdad sudah dimulai. Sudah dimulai pendaftarannya dan insyaallah mudah-mudahan satu tahun yang akan datang kita punya prajurit-prajurit baru yang siap tempur. Insyaallah mereka dididik satu tahun, tidak sekolah dulu, tapi ngaji Quran dulu, sekolah bahasa dulu, sekolah olahraga dulu, kemudian sekolah sunnah dulu. Nah selama satu tahun tuh. Jadi kalau bapak-bapak yang ada di sini punya anak lulus SD menuju SMP, lulus SMP menuju SMA, lulus SMA menuju pada perguruan tinggi, nah coba bawa dah, coba bawa ke TPI ya. Kalau punya duit bayar, nggak punya duit siapa yang bayarin? Allah. Lewat siapa? Lewat kita semua. Dengan 20 ribu per bulan kita sudah bisa mendidik 100 ribu penghafal Al-Quran insya Allah. Baik, kita sama-sama dulu saksikan VT yang berikut ini, silakan. Baru kali ini nih main futsal. Langsung ketemunya lontong baru kali ini. Biasanya teh manis ya. Ini Bapak Wito. Terima kasih kepada Jono ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Olahraga itu kayak sholat. Kalau kita tidak ada pendahuluannya, insya Allah kita game. Begitu juga sholat ji. Ada qobliyahnya sebagai warming up. Ada ba'diyahnya sebagai stretchingnya. Gitu. Jadi jangan langsung ngerem mendadak. Tahan bentar. Zikir dulu dikit. Set, set, set, set, set. Set, baru masuk. Nah ini, Pak Haji. Pak Haji sini Pak Haji. Coba bisa dikit. Nah, ini katanya beliau punya cerita dahsyat. Mau masang ring nggak jadi. Nama saya Bastian Bilas. Ya. Saya orang Betawi atau Jakarta. Saya dari tahun 90 sudah kena kolesterol tinggi. Kemudian tahun 96 sudah nggak ada tadi biaya untuk berobat lagi. Saya berhentikan sampai tahun 2005. Itu nggak ada apa-apa. Akhirnya saya ditawarin untuk dipasang catering. Apa? Dia ring. Pasang ring. Catering makan. Iya, saya lupa. Terus berobat aja. Terakhir ini saya mau di mau bapaknya harus pasang apa ring. Ring. Terakhir saya ini ke dokter itu, oh, bapak nggak apa-apa ini jantungnya. Alhamdulillah. saya langsung sujud syukur Allah di situ. Akhirnya ya sampai sekarang ini saya bergerak ini. Ih, bisa main bola ya? Bisa. Tadi main bola ya? Gak lari-lari tadi. Jadi nggak jadi tuh pasang ring? Insya Allah nggak jadi. Subhanallah, itu besarannya. Itu kalau dirasa-rasa sababi apa tuh kira-kira? Dulu emang saya orang Tanabang, sering makannya tuh masih santan-santanan, sate kambing, guling. Nah ini jalan. Boleh juga nih pemirsa ya, kalau yang muda-muda nih, ya, mesti jaga makanannya, ya. Selain jaga ibadah, kita tetap kudu jaga makanan. Boleh makan santan tapi jangan kelewatan. Terus jangan yang, ya pokoknya ingat lah. Ingat jangan berlebihan, berlebihan tuh nggak boleh. Kemudian olahraga. Ini jarang-jarang nih kita dinikmati sedekah ngomongin olahraga. Ya. Ini ngingetin. Jadi olahraga itu ibadah ya Ustaz ya? Wah ibadah sekali. Ibadah sekali, Masya Allah. Jaga kebugaran ya. Jaga kebugaran. Orang yang tidak olahraga dikategorikan sebagai orang sombong. Iya. Seakan-akan dia bakal sehat terus. Ya. Sedangkan yang olahraga saja bisa sakit. Bisa sakit. Bagaimana yang tidak olahraga? Artinya apa para pencinta nikmat sedekah? Dari muda lah kalau apa-apa tuh. Duha dari sekarang. Dari sehat. Haji dari sekarang. Dari sehat. Sehat. Kalau perlu haji dari enggak punya duit. Gimana caranya? Doa. Sodako. Salat malam. Jangan sampai udah tua baru kemudian kita olahraga. Jangan sampai udah tua baru kita kemudian ngaji. Meskipun itu bagus, tapi buat yang muda, iya kalau kayak orang tua, namanya masih hidup. Kalau nggak bisa disebut orang tua, lantaran dia masih muda udah mati, nggak sempat lagi kita ibadah. Ya mudah-mudahan lah, olahraga kita diterima nih sama Allah nih ya. Amin. Keringat yang kita keluar nih, ini karena olahraganya pakai kain ya nggak? Iya. Pakai baru ini kan, ngelihat ada orang. Ya, main bekal pakai kain. Alhamdulillah, makasih Pak Haji Cahyono. Amin. Dia mau berkenan datang. Alhamdulillah. Nemenin kita, masih ada. Masih ada. Gocekannya masih ada. Cuma tengok. Tahu udah pelan-pelan. Rapas dari leher. Ya, terima kasih. Ini buat pemilik futsal nih. Ustaz Hendra ya. Ini juga ada. Abahnya, Abah Bimo ya. Haji Musa, Pak Bimo, mudah-mudahan semua di... sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bisa, ya, ngaji terus, nonton nikmat sedekah terus, tapi jangan lupa senang. Ya. Ya. Jangan lupa jalan pagi. Amin. Jangan lupa jogging. Dan sehebat-hebatnya olahraga adalah jalan ke masjid dan sholat malam yang banyak. Amin. Insya Allah kita disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu di lapangan berikutnya. Wah, kayak mau main lagi aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pemirsa, saya pengen sebenarnya kampanye dinikmati sedekah ini tidak tentang sedekah saja, tapi tentang sampah. Ya, bagaimana setiap muslim, muslimah, kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan gelap-gelap, dia udah megang sapu, nyapu pekarangannya. Pekarangan udah rapi, nyapu jalanan. Nah, sekarang kita udah gak ketemu lagi yang kayak begitu, kecuali di pinggiran. Karena hidupnya udah napsi-napsi. Mentang-mentang udah bisa bayar tukang sapu, lalu kita merasa lingkungan gak lagi kita jaga. Nah kalau bisa sih nanti, saya pengen dinikmati sedekah ini silaturahim. Ya, kemana mau saya datang, coba aja ngomong sama Haji Panji, ngomong sama TPI, nanti kita bikin fitik kayak tadi, itu kan jamaah kita tuh. Tadi Ustadz Hendra tuh, dia punya lapangan futsal di situ Gintung, kita main ke sana, bikin sholat duha di sana. Tidak berjamaah sendiri-sendiri Ustadz Albar. Ya, kemudian kita habis sholat duha, kita main futsal. Alhamdulillah, ngos-ngosan. Belum pernah ngeliat kan, orang main futsal pakai kain kan? Ya itu deh, alhamdulillah gak dapat bolanya. Ya jadi kita kampanye gitu tuh, kampanye olahraga. Boleh juga sih dinikmati sedekah, nanti habis nikmati sedekah, kita naik sepeda. Ya kan, gak usah jauh-jauh dari Taman Mini ke Monas, gak apa-apa cukup. Situ naik sepeda, saya naik mobil. Baik, ibu dari Jember ya. Satu, kalau kita sudah melakukan satu kebaikan, wes jangan dengerin omongan orang. Ya sudah, yakin aja dengan apa yang kita jalanin gitu. Ya tentu saja sambil kita tetap dengerin. Kalau emang ada yang dirasa kita salah, ya kita wajib benerin. Dan insya Allah kok, bantu orang itu tidak harus selalu dengan duit kita kok. bantu orang tuh dengan support, dengan motivasi, dengan nasihat, dengan mendukung ada di belakang dia. Maju-maju, misalkan gitu. Maju deh, aneh bantuin, bantuin doa insyaallah. Saya aja pak dari dulu sering bantu. Kalau teman-teman, walaupun saya badannya kecil nih, teman-teman gede nih. Waktu masih SMP SMA nih, saya bilang, pokoknya kalau lo nanti berantem, gue bantuin. Gue gak tinggal diem, gue tinggal lari. Pokoknya bantu tuh tidak selalu dengan duit. Ada duit, yuk kita bantu pakai duit. Kalau ada orang bilang, utang banyak kok malah sedekah terus, nanti utangnya gak selesai-selesai. Bilang sama dia, justru dengan sedekah itulah utang insya Allah bakalan bisa selesai. Tapi juga kita sadar, utang kita 4 juta, sedekah kita 2 juta, ya salah. Kalau punya utang 4 juta, punya duit 2 juta, ya bayarin aja utangnya. Yang dimaksudkan begini, punya duit, punya utang 4 juta, lah duitnya cuma 200, cuma 300, maaf, kita bayarin utang pun masih 3,7. Habis itu apa lagi? Enggak punya lagi andalannya. Emasnya cuma segram, segram tuh katakan 75. Enggak mempan, Ji. Nah, karena enggak mempan itu, bismillahirrahmanirrahim, copot, sedekahin. 75 tuh dapat emas, dapat duit dari emas. Sedekah, kemudian dapat 7,5 bagi 2. 3,5 buat bayar sedekah, 3,5 buat bayar utang. Nanti yang sedekah 350.000, jadi 3,5 juta. Selesai itu utangnya, gitu modelnya, ya. Insyaallah Mbak yang dari Jember, karena sudah dipromosikan di TPI, mudah-mudahan ada yang melamar menjadi suami ya Mbak ya. Ya, jangan kelamaan jadi janda ya. Jangan kelamaan, cepat nikah, cepat nikah. Cepat nikah. Mau cepat nikah enggak? Enggak mau. Kenapa? Trauma. Kita doain yuk. Wong nikah enak masa trauma. Ya, kita doain beliau, kita doain juga Haji Agus. Mudah-mudahan putra apa putri? Putra bisa segera dapat visa ke Amerika. Kalau memang itu yang terbaik buat beliau, Allah lah yang Maha tahu apakah memberi itu adalah kebaikan atau menolak justru kebaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mudah-mudahan ibu yang di Jember tadi bisa segera dapat jodohnya. Dan kau hilangkan ketakutan traumatiknya. Ya Allah, berikan juga semua janda-janda di tanah air, ya Allah, jodohnya. Agar tidak banyak menimpa fitnah. Ya Allah, berikan juga ya gadis-gadis jodohnya. Berikan juga pemuda-pemuda jodohnya. Yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Berikan semua anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami kemudahan menuntut ilmu. Kemudahan ibadah. Kemudahan bekerja. Kemudahan memberikan yang terbaik buat kami orang tuanya, buat saudara-saudaranya, buat bangsanya, buat agamanya, buat negaranya. Amin. Allah Rabbal Alamin. Ya Allah, doa kami juga untuk semua yang sakit. Mudah-mudahan Engkau berkenan mendengar doa kami di pagi hari ini. Ya Allah, doa yang senantiasa kami panjatkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Agar Engkau segera mencabut sakitnya itu. Ya Allah, menghilangkan penyakitnya dan menggantinya dengan kesehatan. Untuk kami-kami, ya Allah, yang zalim. Mudah-mudahan Engkau ubah menjadi tidak zalim. Orang-orang yang salah, Engkau ubah menjadi benar. Orang-orang yang lalai, Engkau ubah menjadi ingat. Orang-orang yang belum soleh, Allah ubah menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebentar ya, kita komersial break dulu. Habis ini kita langsung dengarkan bacaan murotal dari Adinda Fakhri, santri dari Baitul Quran. Terima kasih. Silakan yang mau lewat, lewat. Sudah siap dengan Al-Qurannya? Sudah? Coba buka suratul Waqiah. Yang di sini buka suratul Waqiah. Haji udah hafal ya? Insya Allah. Ya, yang sudah hafal diperhatikan, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan dari saudara Fakhri. Beliau umurnya masya Allah, Fakhri berapa umurnya? 17 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ganteng, cakep, masya Allah. Ini ya, sekolah nggak ini? Sekolah kelas berapa? Ngambil yang non formal. Sekolah ngambil yang non formal tuh, cakep jawabannya. Sekolah juga, tapi ngambil yang non forma, insya Allah beliau mudah-mudahan ini menjadi kiai, amin. Amin. Menjadi ulama. Beliau sudah hafal 27 juz. Tinggal sedikit lagi kamilan. Tinggal sedikit lagi kamil. Sempurna 30 juz. Beliau santri dari Kiai Haji Muslih Abdul Karim. Dr. Muslih Abdul Karim. Beliau punya ma'at namanya Baitul Quran. Di mana itu lokasinya? Di Depok, Ustaz. di Depok ya, di Kelapa 2 ya. Iya, Kelapa 2. Ya, silakan Ustaz. Disimak ya, disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada yang mau berkomentar dulu? Coba, coba, coba. Wah, luar biasa sekali ya. Saya sampai merinding. Merinding. Kalau anak-anak kita bisa semua begitu. Amin. Ya, yang ngikutin Adik Fahri. Ya, semoga menjadikan anak yang soleh ya. Luar biasa, Al-Quran terus dikaji dan terus dibaca ya. Ya, subhanallah. Siapa namanya? Ridan Rusiana. Dari Bekasi. Ya. Coba, ada yang mau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. begitu terharu dari bacaannya. Terus kalau kita cermati isinya, subhanallah Ustaz, saya tidak bisa berkata-kata Ustaz. Subhanallah, ayat Al-Quran luar biasa Ustaz. Dan ini diharapkan kepada seluruh anak-anak muda khususnya, supaya terus belajar untuk hafal Al-Quran Ustaz. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, khususnya yang muda, terus semangat untuk mengkaji dan menghafal Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Dari ibu-ibu ada yang mau komentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya punya anak seperti dia, mungkin sama umurnya ya. Saya ingin sekali untuk mengajaknya ya Ustaz, gimana caranya? Sekarang dia kuliah di tingkat 6 ya, di manajemen. Saya sudah cerita juga sama dia bagaimana caranya untuk mengajak ke sini Ustaz. Saya ingin sekali, sangat ingin. Anak saya 2 perempuan yang belum nikah, 1 laki-laki. Saya sangat ingin, saya sudah cerita juga. Saya ingin mengajak dia ya, tapi susah sekali itu Ustaz. Gimana caranya gitu? Saya ingin sekali Ustaz. Seperti dia umurnya berapa? 17 Ustaz. Anak saya umur 20 Ustaz. Insyaallah, saya minta doanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini maju depan. Saya kehalang sama apa namanya ini? Hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya punya anak laki-laki yang montot, namanya Hamdani. Saya salah waktu kecil. Tadinya tujuan saya untuk menghibur diri saya, dia penyanyi cilik. Saya kenal sama Pak Ustaz sudah 11 tahun yang lalu. Waktu itu dia umur 17 tahun, sekarang udah umur 19 tahun. Sekolahnya alhamdulillah Bani Saleh. Iya, tapi kalau mengantar saya cuma hanya sampai pintu, Pak. Saya tolong, anak saya ini belum pernah ketemu dengan bapaknya dari kecil. Dan saya ingin Pak Ustaz, anak saya itu memakai toga. Sekarang dia belum kuliah. Tahun kemarin harus kuliah. Tahun ini mau kuliah tapi belum kelihatan biayanya. Alhamdulillah saya sudah 3 bulan ini saya dapat jalan dari Allah untuk membiayai anak saya kuliah. Tapi saya ingin banget kasih bahari anak saya, Pak, supaya anak saya masuk surga. Tolong ya Pak, saya bawa nanti ke pesantren Bapak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mama, Hamdan bukalah telepon TV. Mama ini mohon sama Bapak masuk. Udah mohon Ma, tolong Mama ya Nak. Hamdan nanti masuk pesantren Bapak, masuk ya Nak. Dia ketemu Bapak ya. Saya orang Padang Pak. Saya Muryani nama saya. Anak saya yang pertama, pengawal menteri dalam negeri. Ini yang bontok ini Pak, tolong Pak usahakan, doakan biar dia pakai toga. Saya ingin banget gak ada keturunan saya yang jadi sarjana ya Pak ya. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin anak saya pasti bisa kayak Pak Hari demi asal Bapak tolong doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sahabat saya semua Pak. Subhanallah. Masih ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ahi Fahri, anakku. Kebetulan putra saya juga sudah berada di Cariu di bawah PPA, naungan PPPA Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah mungkin sudah 5 juz. Ya mungkin bawaan 2 juz dari belakang dan dari sana sudah 3 juz. Mohon doanya juga Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin kalau suara mungkin belum seindah suara Ahi Fahri ya. Ya ingin mudah-mudahan doakan Ahi Fahri adikmu ya Bagas Kara di pesantren Ustadz Yusuf Mansur di Cariu. Mudah-mudahan bisa seperti Ahi Fahri. Dan saya juga selalu berdoa dan saya juga tidak menekankan dia menang apa lalu saya diam saja. Alhamdulillah Ustadz saya pun sudah menghafal Al-Waqiah sudah hafal, Al-Muluk dan Ar-Rahman, Yasin mungkin belum. Ya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pengen anaknya seperti Fahri? Pengen seperti yang kemarin-kemarin ditampilkan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, walaupun bapak dan ibu sudah tidak lagi memiliki anak yang masih kecil, jangan putus asa. Saya mulai menghafal Al-Quran umur 23 tahun. Dan tempatnya pun di tempat yang menurut sebagian orang bukan tempat yang mulia, di dalam penjara. Ketika saya ada di balik tahanan, ada seorang bapak malah memulai menghafal Al-Quran umur 70 tahun. Dan selesai malah dalam waktu 2 tahun, 72 tahun selesai. Jadi persoalan adalah bukan masih bisa atau tidak, segera saja memulai. Segera saja mulai. Kemarin ada seorang letnan kolonel, saya lupa namanya, beliau melihat tayangan kita dan beliau pengen sekali kemari, terinspirasi oleh kita punya tayangan, akhirnya beliau menghafalkan itu surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dari TNI Angkatan Darat. Saya mohon maaf kalau bapak yang bersangkutan mendengar dan melihat tayangan ini, kehapus pak nomor bapak, karena tiap hari SMS sampai 1000, kadang-kadang saya tidak bisa lagi baca. Saya bertahan sampai sekarang, tidak punya asisten, tidak punya manajemen, tidak pakai sekretariat apa gitu ya. Ya kadang-kadang ya gitulah, tangan saya cuma 2, mata saya juga cuma 2, kadang-kadang gak kebaca. Kalau memang bapak mendengar, bapak kemari, beliau menginginkan saya ke TNI Angkatan Darat lalu mengubah seluruh prajurit. Ini perwira nih, kalau sudah letkol kan berarti perwira menengah ya. Beliau menginginkan saya atau kita datang ke TNI Angkatan Darat dan mengubah prajurit-prajurit itu semua hafal Al-Mulk, semua hafal Al-Waqi'ah, hafal Yasin. Alhamdulillah dari TNI Angkatan Darat sudah banyak, TNI Angkatan Laut sudah banyak, TNI Angkatan Darat sudah banyak, dari polisi sudah banyak. Di belakang saya ada Haji Ade dari Kejaksaan, beliau sudah memulai juga gerakan penghafalan Al-Quran. Ya, mana Haji Ade? Ya, nanti habis segmen ini berbagi sedikit ya. Dan saya meminta, menghimbau kepada seluruh pemirsa di seluruh tanah air, ya kalau memang punya rumah yang bisa dipakai buat pengajian, mulai saja. Gak usah nungguin Yusuf Mansur, mulai saja. Ustaz nyari gurunya susah, gampang, nyari di atas sejadah. Minta sama Allah, ya Allah anak saya udah 28 tahun, tolong dong datangkan mantu yang menghafal Al-Quran. Wah, insya Allah ntar banyak yang datang yang sudah menghafalkan Al-Quran. Insya Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, termasuk minta guru buat orang-orang di sekitar kita. Lalu korbankan rumah kita untuk menjadi rumahnya Allah. Penuhi masjid-masjid, pinjam masjid yang pada kosong ya, untuk kemudian kita pakai menjadi majelis-majelis Al-Quran insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Buat yang belum ngomong, siap-siap ya. Habis ini kita bicara iklan dulu ya. Silakan. Sudah pernah pergi ke Tanah Suci Mekah? Belum, Ustaz. Pengen enggak? Insyaallah. Ya. Yep. Pengen banget. Insyaallah. Nih, saya ngawalin. Tiap saya tampil di mata sedekah, itu saya dapat bayaran. Tapi saya enggak pernah terima karena ditransfer. Insya Allah dari mulai pertama dulu keajaiban sedekah yang masih zaman hari Minggu tuh, saya emang nggak tahu-tahu duitnya. Alhamdulillah ngalir begitu aja di jalan Allah. Mudah-mudahan ini tahdus bin nikmah. Nah, yang bayaran hari ini saya ngawalin, saya mau berangkatin Fahri umroh ke Tanah Suci. Sama gurunya satu, dua. Ya. Bulan ini alhamdulillah kami berikut jamaah yang dirahmati Allah, ada yang nyumbang 500, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Kami bulan ini memberangkatkan sekitar 42 penghafal Al-Quran dengan keluarganya. Nah, mudah-mudahan ini calon yang buat berangkat di bulan Juli. Saya ngawalin nih, bayaran saya yang hari ini hadiah dari TPI yang yang ditransfer ya. Boh. Ya. Jumlahnya berapa rahasia ya? Nah, ini buat ngawalin sedekah untuk Adinda, Fahri dan gurunya. Sedangkan berangkat umroh itu besarnya kurang lebih 15 sampai 17 juta rupiah. Jadi kalau berdua 34 juta rupiah. Yang mau nambahin masing-masing 100 ribu siapa? 100 ribu aja ya, enggak banyak. Ya. Yeah? Oke. Okay. Yang 100 ribu itu nanti kumpulin ya. Habis acara nikmat sedekah, nanti kita patungan buat memberangkatkan Fahri dan gurunya. Pemirsa, saudara juga bisa patungan sama kami-kami. Enggak perlu ngeberangkatin umroh itu dengan 17 juta. Enggak perlu. Memberangkatkan umroh itu haknya orang-orang susah juga. Ustaz, susah kok bisa berangkatin umroh? Bisa kalau patungan mah. Lah iya, 17 juta satu orang. Dibagi 100 ribu, berarti berapa tuh? 170 orang enteng insyaallah. Nah, ada hadiah buat Fahri juga. Hadiahnya buat Fahri dan buat pesantrennya. Haji Panji, maaf, saya semalam telepon penerbit Sigma, ya SMS-an, saya minta dibawakan Al-Qur'an Miracle buat Ananda Fahri. Ya ente aja yang ngasih deh. Mudah-mudahan jadi jariah. Bawanya satu. Ada lagi. Hah? Ada, tapi enggak di sini. Ente bawanya jangan satu. Karena ini satu buat beliau. Terus kira-kira 5 mushaf lah ya. Itu buat di pesantren Baitul Quran ya. Nih, Al-Quran namanya The Miracle ya. Ini hati-hati nih. Selebaran Miracle tuh masih di mana-mana. Masya Allah, kemarin setiap hari saya hampir dapat SMS. Ustaz, benar gak sih selebaran Miracle itu yang transfer ke ATM? Saya berkali-kali bilang di layar kaca bahwa gak benar. Itu penipuan, pemalsuan. Kita doain mudah-mudahan pada masuk surga ya. Nah, yang Miracle yang beneran yang punya saya, yang multi-level marketing e-Miracle, dia ada e-nya tuh ya. Nih Fahri, ini hadiah Quran. Nanti umrohnya nyusul ya. Dari perusahaan ente ngasih 500 ribu ya. Lah iya, kita todong aja. Ente 500 ribu, 250 ribunya perusahaan, yang 250 ribunya lagi karyawan. Ada berapa karyawan? Ya mungkin sekitar 500 ada insya Allah. Kalau 500 mah jangan 500 ribu. Kebetulan kita ada Sigma Foundation, itu salah satu programnya itu untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran, juga program Wakaf Quran yang sekarang sedang berjalan kemarin untuk program bencana. Insya Allah nanti tidak hanya sekedar memberikan mushaf Al-Quran, tapi ada bukunya juga, pelatihan juga sekaligus. Mungkin insya Allah kita akan mengambil dari salah seorang yang terkena musibah itu menjadi apa ustadz untuk mengajarkan ngaji di. Subhanallah, kita doain dah. Ya 500 orang, kalau setiap bulan potong gaji 90% kan banyak tuh. Baik, Fahri silakan duduk. Kamu doain yang di sini, yang pada sedekah ya, supaya anaknya menjadi penghafal Al-Quran, supaya dia juga menjadi penghafal Al-Quran, dan supaya bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya, tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan bulan Juli, jenengan sama guru, sama dokter Muslis kalian, mudah-mudahan bisa berangkat umroh ya. Ya, silakan duduk. Makasih. Siapa namanya, Dek? Febrianto. Mas Febrian, makasih ya. Baik, ada penelpon dari rumah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ibu. Ya, dengan Ibu Rian, Pak Ustaz di Bekasi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Saya mau ikut sedikit komentar aja, Pak Ustaz. Subhanallah. Siap, silakan. Ya, alhamdulillah itu apa tadi? Adik Fahri itu ya. Memang sih kalau kita buat kita yang beriman sih bohong deh kalau nggak timbul keinginan seperti itu, enggak mesti anak kita juga begitu gitu loh. Cuman tadi Ustaz sempat bilang sekolah apa tuh tadi, IDA apa itu Ustaz tuh? Iya, IDA. Jadi itu langsung timbul lagi tuh harapan saya. Tadinya dulu Ustaz emosional banget sih saya orangnya. Iya, enggak apa-apa, bebas. Ya Allah. Tadinya waktu awal saya berumah tangga, ketika anak punya anak pertama itu tahun 93, ketika waktu itu saya juga dengar sekolah dari Kang Jalal, Ustaz Jalal, Jalaluddin Rahmat mungkin Ustaz, itu ya Bandung. Iya di Bandung gitu ya. Itu tuh pertama kali itu saya lebih dalam mengenal tuh siapa Rasulullah. Bagaimana Allah gitu. Terus saya, ya Allah izinkan anak keturunan saya bisa sekolah di sana. Harapannya tuh di bawah naungan orang-orang yang berilmu lah, katakanlah begitu. Karena kan kita tahu luarnya saja nih, insya Allah soleh di mata Allah itu yang utama. Terus hilang begitu saja, karena anak satu, anak kedua, perekonomian juga berjalan dengan lambat. Ya mungkin karena amal pemahaman hidupnya juga lambat kan ya Ustaz begitu. Tapi tadi setelah Ustadz mengatakan begitu, timbul lagi tuh harapan saya, ya Allah, ini anak saya bakal ada tempat sekolah lagi nih, untuk apa mempertajam tauhidnya itu. Karena apa ya, anak saya itu kan laki-laki, satu dua. Itu kata pertama yang waktu dia bisa, yang anak nomor satu tuh dia bisa bilang, Akbar, Abar, Abar. Jadi kalau dia lihat masjid itu, Abar, Abar itu saya bingung, anak ini kok tiba-tiba bisa ngomong Abar gitu. Jadi rupanya Allahu Akbar azan. Oh, Abar tuh Allahu Akbar gitu. Akbar, iya. Jadi kalau kita jalan itu perkata pertama kali yang saya ingat dia bisa mengucapkan tuh Akbar kalau melihat kubah masjid. Subhanallah. Lalu yang anak kedua juga dia bisa bilang lafaz yang pertama itu Allah. Juga terinspirasi itu setiap saya lihat itu ketika dia mendengar azan. Lalu dari situ saya berpikir, ya Allah, ini kalau bukan karena kuasa, mesti ada apa-apanya, ada hikmahnya, saya bilang. Baik, baik. Jadi minta doanya Ustaz, mudah-mudahan saya bisa, anak saya mau apa bisa sekolah. Kalau mau sih mau, alhamdulillah. Insyaallah. Anaknya tuh cuma orang tuanya aja mungkin kurang kerja baktinya nih, ya Ustaz. Ya, baik. Ya, anak yang perempuan juga yang ketiga begitu, kalau dia lafaz pertamanya justru bisanya ayah. Jadi saya pikir mungkin karena anak perempuan mungkin Allah tuh gandengkan kan dengan ayahnya. Begitu saja Ustaz. Ya, terima kasih Ibu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh iya Ustaz. Ya. Saya kalau mau ikut berpartisipasi bagaimana? Yang untuk IDA tadi caranya untuk yang di rumah. Ya, untuk yang IDA insyaallah ya Ustaz nanti saya jelaskan dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya dulu silakan. Ibu Subrida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida ya. Iya, Uni ini. Eh? Uni Kota Padang juga ini. Oh gitu, ya silakan. Ini Pak Ustaz, saya komentar dulu pertama ya. Saya punya anak tiga nih, perempuan satu, Bebin, Rudi, David. Memang anak saya ini baik, soleh semuanya kan. Udah bahagia orang tua lah semuanya. Cuma masih lalai nih Pak Ustaz, baca Al-Qurannya masih kurang. Saya pengen kayak Pak Hari itu anak saya yang laki-laki, dua, Masya perempuan Allah. Satu. Cuma gimana caranya Pak Ustaz? Baik, baik. Dan juga satu lagi, ini saya pernah ketemu Pak Ustaz waktu itu, kata Dang Umar Ali dulu, pembagian buku. Saya pernah janji Pak Ustaz nih, mau sedekah saya. Saya pengen menjual mobil waktu itu, alhamdulillah mobil saya ada laku. Dia mau sedekah, saya janji salaman sama Pak Ustaz waktu itu. Siap. Janji saya waktu itu 5 juta. Ternyata saudara saya ada yang butuh. Putus ya, halo? Putus ya? Ya, Ibu Ida, nanti kan sudah niat tadi sedekah tuh ya. Lalu ada saudaranya yang datang. Ya sudah, mungkin yang lebih berhak beliau. Nggak apa-apa, sama aja ya. Alhamdulillah. Baik. Sesungguhnya, tempat-tempat penghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran itu banyak sekali. Cuma memang yang punya congor, yang bersuara, ya saya. Karena ada TPI-nya ini. Ada nikmatnya sedekah. Jadi sebenarnya jalan-jalan aja. Di kampung tuh pasti ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena memang janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mungkin kita yang jarang keluar rumah. jarang keliling kampung, sehingga gak ketemu tuh ustaz dan ustazah mungkin yang mengajarkan Al-Quran. Kalau memang sudah ada dan kurang cocok, ya coba pergi ke kampungnya orang lain, alias jalan-jalan nyari pesantren-pesantren penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena saya hadir di sini tidak selalu mempromosikan Darul Quran, tidak. Saya dengan kru nikmatnya sedekah, mempromosikan sedekah, bukan juga sedekah kepada saya saja, tidak. Sedekah kepada siapa saja, begitu juga Quran, belajar ke siapa saja. Cuma karena kebetulan saya ngomong, ya saya kasih tahu. Kayak sekarang ini di pesantren, kita sekarang ini membuka peluang untuk 2000 calon siswa, calon santri adat, putra dan putri. Lulus SD ke SMP, lulus SMP ke SMA, bahkan lulus SMA ke perguruan tinggi. Yang mau 1 tahun untuk kita didik dulu menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahli hadis, menjadi ahli bahasa. Kan dia tidak sekolah formal dulu nih setahun. Sekolah formalnya di tahun yang kedua dan ketiga. Nah selama 1 tahun itu dia sekolah bahasa dulu. Bagaimana supaya dia kemudian bisa menjadi duta-duta Al-Quran di seantero jagat. Kita kirimin nanti kemana aja dia bisa melangkah. Ya, kayak jemaah tabligh tuh. Jemaah tabligh gak punya duit, karena punya doa saja. Dia bisa keliling, keliling ke India, keliling ke, apa itu? Pakistan, subhanallah itu. Yo kita juga sama, kan kita punya doa juga, insya Allah. Nah ini ada 2000 orang yang kita akan terima di tahun ini untuk khusus yang edad. Bukan berarti Darul Quran tidak buka yang formal, buka tetap. Yang formal, yang non formal kita buka 2000 orang. 2000 orang ini tidak selalu juga haknya orang miskin. Karena orang kaya juga harus masuk. Nah yang miskin kita yang bayarin, yang kaya bayar sendiri. Gitu paham ya? Yang miskin kita yang bayarin. Jangan ragu-ragu, jangan segan-segan. Tapi tidak semua yang miskin dan yang kaya kita terima. Ada juga proses audisinya. Ya kita bukan panti asuhan nih. Kita pesantren, ada standardisasinya. Tetap saja berlaku tes masuknya. Ya persiapkan saja, toh masih lama kan. Kita buka pendaftaran insya Allah mungkin efektifnya awal-awal bulan April lah. Awal-awal April, dan gak usah repot daftarnya di TPI aja. Mudah-mudahan seluruh karyawan TPI mendapatkan barokah ya dari kegiatan penghafal Al-Quran. Bahkan kalau perlu saya mengundang semua pesantren penghafal Al-Quran, mari sini pameran tiap Selasa Rebo. Tiap Selasa Rebo buka tuh di depan tuh. Kalau emang harus sewa, nanti saya yang ngomong sama TPI. Jangan pungut sewanya, gitu maksudnya. Iya, ya. Ya kalau perlu kita seperti pameran nanti ada pesantren ini, pesantren itu, pesantren ini, pesantren dengan segala keunggulannya masing-masing. Alhamdulillah. Baik, kita commercial break dulu. Ustaz Albar siap-siap. Habis ini masih ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu setelah commercial break yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan pastinya Ustadz masih memberikan kesempatan kepada Anda di rumah atau juga jamaah yang ada di Masjid Anida. Tapi sebelum itu, ada sebuah pengumuman yang terus kita sampaikan dalam acara ini, bahwa wisuda akbar untuk menghafal surah Al-Waqi'ah, Rahman, Yasin, dan Al-Mulk insyaAllah akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei. Dan bagi ibu, bapak, siapapun saja yang di rumah mau mendaftar ikut serta dalam acara tersebut, bisa hadir ke TPI setiap Selasa dan Rabu. Ya Ustaz ya. Ya baik, jamaah mungkin ada yang bertanya, silakan. Oh ya, ini silakan Pak, sini. Ustaznya duduk capek jalan-jalan, biar santai di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi dari Perumahan Duta Indah Jatimakmur, Pondok Gede. Sebenarnya saya udah lama ingin testimoni Ustaz. Saya bekerja di kapal pesiar di luar negeri Ustaz. Sebelum saya berangkat, waktu itu saya ke pesantren di Cipondo bersama-sama dengan tetangga saya, Kak Sugi. Ba'da maghrib waktu itu saya diundang juga ke rumah Ustaz. Saksi waktu itu ada yang sedekah motor dari Bogor itu. Nah istri saya waktu itu sedekah cincin beliau, emas putih ya. Kemudian saya berangkat bekerja di kapal. Bulan Oktober saya itu ada tamu, ya passenger ya. Terus ngobrol-ngobrol, singkat cerita saya bilang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian beliau bilang, saya juga muslim, muslimah. Kemudian singkat cerita, dia memberikan cincin, Ustaz, cincin berlian yang harganya itu lebih dari 10 kali lipat yang istri saya kasihkan ke pesantren waktu itu, Ustaz. Nah, beliau itu ibunya dari Bosnia. Kemudian beliau, ini cincin untuk istri kamu, ini halal dari Allah. Saya cerita juga waktu itu istri saya bilang, istri saya pernah memberikan cincin ke pesantren Ustaz itu. Nah, ini return atau kembali dari Allah, dikembalikan dari Allah gitu, Ustaz. Itu saya minta doanya tahun ini insyaallah kami mau berangkat haji. Amin. Mudah-mudahan selamat kedua. Panjang umur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi doain pemirsa. Ya. Saya juga doakan semuanya supaya bisa diberi kemudahan untuk pergi haji juga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Pak, cita-cita tuh ya. Salah satu cita-cita Ustaz Albar sebelum meninggal apa coba? Berangkat haji kalau saya, Ustaz. Tuh dia. Berangkat haji insyaallah. Ya silakan terus. Iya, ada lagi? Ini ada tiga yang untuk nih sweet dulu nih siapa duluan. Baik, nah ini yang belum. Ya, silakan. Sini. Ibu. Ya, agak majuan. Ya. Silakan sampaikan ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, Ustaz. Saya dari Pamulang. Dari mana? Dari Pamulang, Ustaz. Pamulang. Iya. Saya sangat merasa diberkahi sama Allah karena bisa berkomunikasi langsung dengan Ustaz. Selama ini saya hanya mengikuti lewat TV setiap hari, ya. Dan saya merasa ada yang hilang kalau saya tidak mengikuti ceramah Ustaz ini. Ustaz, saya kebetulan seorang single parents juga, sama seperti dengan ibu. Iya. Hari ini, iya nggak apa-apa, yang bagus kan. Saya seorang single parent, saya memiliki dua ada orang putri. Ada yang nanya umurnya berapa ya katanya? Saya sudah. Ya begitu dah ya. Iya. Ya segitu dah. Nanya iya. Sendiri aja Ji. Nanya sendiri. Umur itu berjalan terus, ya saya nggak bisa mengatakan, tapi yang jelas umur itu nggak bisa ditahan. Begini Ustaz, saya memiliki dua orang putri, saya sangat terharu, saya sangat terpukau, saya tercengang dengan Dinda Fahri tadi. Saya sangat ingin supaya anak saya itu seperti Adinda tadi, ataupun dengan Ananda Wirda, anak dari Ustaz Yusuf Mansur. Saya baca di internet itu masih umur 6 tahun, udah hanya karena melihat film Kun Fayakun itu. Saya, dada saya bergetar, anak seumur ini kok pikirannya udah sejauh itu ya. Sudah bisa, jiwanya menyatu dengan Sang Pencipta. Saya terkesima dengan pada saat membaca Suratul Waqiah yang waktu itu ditayangkan di TPI juga. Pertanyaan saya Ustaz, saya ingin anak saya selamat dunia akhirat. Apa yang saya harus lakukan supaya anak-anak saya yang wanita ini sebagai penerus baik. Keturunan saya bisa mengikuti jejak orang-orang soleh ini. Oke, okay, insyaallah. Ya udah, saya mohon doanya ya Ustaz supaya kami sekeluarga bisa selamat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah gak cukup, udah tinggal 3 menit. Tapi gak usah khawatir, masih ada Selasa, Rabu yang akan datang. Ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Ibu ya, bukan cuman ibu, dan kita memang seperti yang tadi penelpon bilang, kita semua tersepona. Udah saking terpesonanya tuh ya, kita semua tersepona dengan Ananda Fahri. Tapi kita harus lebih terpesona lagi dengan Allah yang sudah menciptakan Fahri, membuat suara Fahri bagus, menghadirkan Fahri guru yang mulia, menghadirkan juga Al-Quran. Hanya Al-Quran tuh yang dibacanya jadi enak. Kitab suci itu ya, bukan kita sombong nih, emang kudu sombong. Ya, ini cuma Quran tuh yang Orang apal sampai koma-komanya, apal sampai patah kasro domanya, orang apal sampai ayat-ayat. Nih, itu cuma Quran. Padahal tebelnya kayak gitu tuh, masya Allah. Tentu kita bersyukur pada Allah ditakdirkan sebagai muslim dan muslimah. Mari kita semangatkan diri kita. Yuk, kita mulai ngapalin Quran. Kita mulai giatkan lagi bersedekah. Kalau perlu, ibu dan bapak pagi ini bersedekah kemana aja, sambil berdoa pada Allah agar sedekah pagi kali ini menghasilkan keluarga-keluarga penghafal Al-Quran. Insya Allah ibu, insya Allah bapak. Saya pun minta didoakan. Mulai tanggal 1 April besok, keluarga kami semua nyantren selama 2 tahun. Saya, istri saya, adik-adik saya, mertua saya, ibu saya, semua bergerak. Kita bercita-cita dalam 2 tahun yang akan datang, kami mengikdatkan diri kami sendiri. Jadi ketika kami menelurkan program ikdat, kami pun mengawali diri kami sendiri menjadi orang-orang yang melakukan ikdat itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi uswatun hasanah dan bisa diikuti oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Masih banyak yang mau saya bicarakan, tapi insya Allah waktu juga yang tidak cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan Selasa Rabu yang akan datang. Wabil khusus, saya hari ini mengucapkan lagi terima kasih dan mohon maafnya lahir batin. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Albar. Pemirsa rahmati Allah, al-ikhlis salim fil jismi salim. Jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat. Bahkan Rasulullah menyatakan kepada kita, mukminul qawi khairum minal mukminud dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi mukmin yang kuat dengan gemar berolahraga, senam, dan kita sehatkan tubuh kita sehingga kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jumpa lagi di minggu yang datang. Semua kru yang terlibat nikmatnya sedekah, mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam ala